dan semuanya telah kulakukan. Namun bukan berarti hidup dan cintaku tak tertuju padamu. Saat ini sejenak dengarkanlah sayang, semua itu hanya perasaan.